Setiap nyanyian cinta mesti terdengar lembut, perlu bisikan rindu, perlu kembang pemanis. Air mata pun tetes, getar jantung berdetak. Puisi jingga kita terlena. Dendang belantara, orkes kehidupan. Kadang jantan perkasa, kadang rintih memelas. Angin gunung dan ngarai bagai konser simfoni. Adanya kekal, adanya abadi. Kawan, mari kita coba pikir sejenak. Bila kita tengah mabuk asmara, bumi menjadi sempit, langit pun menjepit. Lalu lalang kehidupan terhenti. Kenapakah setiap kali kita merasa kehilangan? Aku usulkan singkirkan saja kita dengar nyanyian halam. Kita simpan jadi nyanyian. Dendang kebebasan, gema potret merdeka. Lahir dari jiwa tentram sejahtera. Setiap orang pun bebas untuk turut bernyanyi. Meskipun sumbang lepas terdengar. Setiap kali kita merasa kehilangan, aku usulkan singkirkan saja kita dengar nyanyian alam. Kita simpan jadinya.